Ahí yo no me voy a poner en jate, ¿eh? Bisa saja nama esen kau benar mereka. Bisa saja di mana tak mata kau berikan jawapan kita tujuh jadi itu karatan. Karatan. Ayah tumbak kesan gatot kata sampun kamu tidak dengar saya kau. Sampurasun anaki, sampurasun kakak. Tumbak! Jujang sumping, paman. Mun, kasih. Bagaimana kata kakak? Mun, kakak masuk. Ayah nampak! Kira kusim. Mantung kapadil. Jilangan dina waktu siir negara Pringgandani anu luar biasa oge teu saeutik anu jadi korban. Wajar perjuangan jing emut kawajiban tulur jeung baraya mun jauh silih tepungan lamun agam silih teang kering silih ubaran paek silih rasana mun salah saling menjahat saling menjahat supaya lurus kana jalan anu nepi ka ridho ku pangeran. Pangeran, ieu politik pangeran. Sok hidup make politik tapi kalau make agama ulah agama dibawa kana politik. Mungkin apa saja di ketua kita agama. Ngaran-ngaran reformasi teh itu ujuk manuk aya ribuan ada hiber di luhur anu sakelompok misahkeun maneh hiberna tah tapi diharep ngahiji deui eta hartina reformasi. Gawe bareng pahieuk-hieuk leungeun pantai antai tangan ngurus negara jeung bangsa ngurus negara jeung masyarakatna ulah rek pakia-kia ulah rek pagirang-girang tampian upami kieu carana yakin kieu teh ka hareup bakal pamih jeung kahancuran luar biasa. Tinggal lima leutik anu teu maes teu meuleum rakyat teu bakal katarus sarang. Tuang ibu Ratu Pringgandani ngahiap ngahayu-hayu hayu bareng dari urang urus negara keun dawalang jeung tuang ibu ayeuna jadi raja bibi hidup jadi raja dan keur ge bakal aya leuna tagolotan iya jing lapang dada tarima dari teh yakin hidup teh menang pangaruh di jama-jama anwek na hajar na cowok ke negara anwek na berubahkan antara ulang ujung juga bukti na gini ngayu jelebur di itu jelebur di dia di tiap-tiap daerah etak bom lebih kali meletup-meletupkan kasih anu ketua terdosa kebawa-bawa cilakan. Untuk maestro belum nak matak dan terkarasa di dalam diri bakal jadi dosa akan diri hidup. Wajar bukan? Wajar memantis nak itu. Cok balik ni. Mau belum dirawu, mau belum dipangku ketua ibu hidup di hidup. Coba. Apa? Sedaya-daya kapan saja dia anak itu. Tengku dari hatiku maaf. Kena-kena apa kaulah. Kau kira maprawa imam dari raja. Pantinya paman hoge mau kau kira maprawa imam dari raja. Terima kasih kerana menonton! terus. Bukin diri kapan sini katakan musuh satu kabuyutan. Anugis maehan kancing rama. Tapi nah si Bima dijadikan salaki ubi biar ini. Dek kerja itu marah sama. Wah sakit semua ayah nubesak bisa kebaran ke hati kau. Sehingga ini santun tidak kalah dua dengan Allah mu'alus atau Allah mu'alihat. Asyik. Apa? Oke, cari gila, cari gila. Cari. Hidup teh dia teh dari mapangaruh dongeng teh di nusara. Hidup ribayatnya. Di leweng peringgandani belah hidung bahula ayah jerma kercicing. Tuang ibu waktu keneh jadi senopati, tuang rama jadi raja. Selenting bawaning angin palepak bawaning kilat yang di perbatasan ayat jelema ngarariu bangsa manusia. Kerana babakan marihan tuang ibu nyiapin oleh dia belantang sama semakta si kepenantang si gerbit dan rasa panah ibu. Anak didatangan dekadinya si orang Pandawa rengse di guru di Malaysia gara-gara. Lain yang nyerang harita teh Pandawa teh pada hati akuk-akukan hasasar teh. Tuang ibu teh kapele. Ungaran Bima bibi hidup teh. Tak. Kulantaran beda bangsa dah kukuh bibi hidup pahe sabangsa yang kurang buta teh. Ditampi kue kubi mak teh. Dah punggu beda bangsa, beda bentuk. Ya hari tadi ngegabung tuang ibu teh, ka ibu Nabi Ma. Jadi ya, kepes ke tuku Bima teh ibu, ulah di deketan yang tadi juri. Itu. Nah, ada beja ka tuang rama kerja di raja kene hari tak amat. Wah, ngegidik. Beja nak nuntung anu ngebeja kesalah nepikun di bajar kente bibi hidup teh disiksa ku hiji jelema. Itu tidak salah paham. Anu tamah na eta Bima dirontok dibuntang dibanting. Saleuti oge Bima mah teu ngalawan. Barang ngagabung deui tuang rama bajuralit kahanap kana gawir. Anu tengah nak amas kana emel bibinya keluar cai lain dibinasa itu wah mangun nanti pawat tebisa saya tak ancur siar ribitan modar paman bisa dipilih sak kurang anu dejatin jengkau lah. Ya. Kakak. Hayu jelema geus bareng hate nya. Geus ngarasa teh nama hese kabenaran kakak. Geus hese di pemerintah maka kagorengan teh ulah nepi ka terus di kukut teh itu karatan. Karatan ieu. Oh. Aya nu bener ngomongna pajar teh teh ngono. Wah, wah, wah. Ama, kamu kieu makan ngaran. Sekarang bakal punah hati lalu disini siar ini modal. Gajak-gajak kena hati dari dikulung pekerja. Paman juga kesan yang tinggi besok. Mula menjelaskan sudah biasa. Mula menjelaskan sudah biasa. Ya, siapa? Siapa? Siapa? Tuh, itu-itu acan malayna genu almak nu dendam. Udah ngadoa dina hati mudah-mudahan membalik pikir ieu budak teh hiji pembarengan. Ulah nepi kaluntur jeung dulur laas jeung baraya jeung pencaka kini musuh jeung lawan. Bejaan pasukan urang ngahiji deui ngamulai nagara. Urang ciptakeun nagara anu kondusif. Anu aman, anu tentrem hayu pemerintahan diri kasih protokol yang saliman. Bisa. Hot beranau. Asal kawan lainnya si Arribi umurkan. Akhirnya, Allah hanya bayar syari. Datang ke syari. What? Eh? Mungkir rumah. Gimana syakal ini wainanya? Kumaha hidup. Halif! Aduh, penain di syakal. Ya, atau itu segitu orang lagi. Mangkulilane uci kejadian kaya korban di dua belah pihak kanan. Wajar orang berjuang. Belawa kami lawan lahanan tenggelam teh sabar. Nama? Segala rupa patwa anu dilisankeun ku Kanjeng Rama Paman Arya Purwakesa. Anu sakeneh oge eta teh dilangsingkeun ku Deung Kijung Kuwong. Tapi sampean anu narima nu asih di Pulau Sengit menyerah di Pulau Wohan. Pancing jalan sarita anu disaurkeun dikawin dengan kapasan. Tapi gegeh sampean nalar aul ka Kanjeng Rama mikir ngene. Siapa teh jaho juri? Aing jihad. Bapak siapa pengkhianat? Bapak aing ditan dasa. Bibi aing dikawin. Raja disokok kerajaan di rumahnya. Teh teh jadi kumaha aing. Mangapa dinayakeun tindakan kumaha? Gatot Kaca lain hek mewah kan jadi lancip. Tapi Gatot Kaca selaku keamanan negara. Nyata selaku stabil satuan negara. Bikin yang tak manusia mengganggu di luar negara yang di jero negara. Sok singkir ke bayungan kecak itu. Dan merusak negara yang kebangsa. Gatot Kaca akan jadi malam. Apa perluan di mana itu? Ini apa pula nak? Ini lega.